السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، alhamdulillah kita kembali berjumpa di majlis rutinan bulanan kita, pengkajian kitab syarah usul as-sunnah. Untuk kitab usul as-sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah, dan syarahnya diterjemahkan dari karya seorang alim yaitu Syekh Walid bin Muhammad Nubaih. Sebagaimana kajian sebelumnya, kita akan menyimak qari membacakan matan dan juga syarah dari kitab ini insyaallah taala. Fal yatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Muhammad wassalamu wa ta'atu lil adillati ya ayyuhallazi wa amiru mu'minina al-barru wa al-khayr wa man waliya khilafata wa istamalla nasu alayhi wa rawdi wa man ayyahu bisayyi hatta sawa khalifatan wa sunya amiru mu'minina. Qadawisu kata rahmatullah berenang dan taat pada para imam dan pemimpin kaum mukminin yang baik maupun yang buruk, dan pada khalifah yang manusia bersatu padanya dan meridhoinya, dan juga pada orang yang telah mengalahkan manusia dengan pedang atau kekuatan hingga dia menjadi khalifah dan disebut sebagai amir mukminin atau pemimpin kaum mukminin. Baik. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, as-sama' dan ta'ah. As-sama' wa ta'ah, mendengar dan juga ta'at. Ya, mendengar ucapan-ucapan waliul amri dan mentaati hal yang ma'ruf dari waliul amri, dari amiril mu'minin, dari para imam. Yang di sini imam yang dimaksud yaitu umara, amir, penguasa, penguasa kaum muslimin dari kalangan muslim. Lil a'immati wa amiril mu'minin. Saya ingat ana masalah imam, amirul mu'minin dan semisalnya itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Para imam, para penguasa beserta jajaran kabinetnya dan amir mu'minin, baik. Amir ini bersifat bar, yaitu orang baik. Baik yang dimaksud baik secara syar'i, bukan baik menurut hawa nafsu ataupun subjektivitas ormas tertentu atau partai tertentu. Enggak. Bar di sini bar secara syar'i. Kita mendengar dan taat pemimpin muslim yang baik secara syar'i maupun yang al-fajir, yang fajir, yang buruk, ahli maksiat atau bahkan menyerukan kepada maksiat. Ya. Atau berhukum dengan hukum selain Allah, tetapi tetap meyakini bahwasanya hukum Allah itulah yang lebih pantas, hukum Rabbul Alamin. Maka ini termasuk fajir atau fasik. Tetap ditaati, tetap didengar perintahnya selama pemimpin muslim. Ya. Dan fajir ini maksud kefajiran secara syar'i dengan segala macam maksiatnya dan keburukannya dan kekurangannya secara syar'i. Wa man waliyal khilafata, dan juga kepada khalifah yang manusia bersatu, wajtama'an nasu alaihi, manusia bersatu padanya, waradu bihi, dan ridha terhadapnya. Dan ini muskilah yang menimpa beragam negeri. Ya. Karena pemilihan untuk kepemimpinan itu disamaratakan antara yang pintar dengan yang tidak pintar, yang gila dengan yang tidak gila. Maka ketika terangkat satu pemimpin, sebagian tidak menerima. Ala kulli hal, tetap itu sebagai pengangkatan pemimpin yang sah. baik kenegaraan maupun dari segi syar'i untuk ditaati dan didengar kalimatnya. Karena di sini juga dikatakan waman 'aliyahum bisayfi hatta sara khalifatan. Begitu juga taat kepada pihak yang telah mengalahkan manusia dengan pedang, yaitu dengan kekuatan. Ya. Tadi sudah ada pemimpin penguasa beserta jajaran kabinetnya, kemudian tetibanya ada apa namanya? Bukan boikot, apa namanya? Dibalikkan dengan kepemimpinan lain, apa itu namanya? Dikudeta. Dikudeta oleh pihak yang lebih kuat ternyata. Akhirnya bergeserlah posisi yang tadinya pemimpin berubah menjadi rakyat biasa dan kemudian diganti, dikudeta dengan kekuatan yang lebih besar. Dan yang mengkudeta ini adalah muslim juga, maka wajib untuk rakyat untuk taat, mendengar dan taat kepada dalam hal yang ma'ruf. Walaupun penguasa ini zalim, baik dengan cara mengkudeta tersebut atau dari segi peraturannya dan sikapnya terhadap rakyat. Ya, dan kezaliman tersebut tidak melazimkan pemimpin kafir, enggak. Tetap dia muslim dengan kezalimannya. Tetap dia orang beriman dengan kesalahan dan kezalimannya. Hingga ia menjadi khalifah dan disebut sebagai wasumya amiral mukminin, yaitu pemimpinnya orang-orang mukminin walaupun dia amir ini apa? Fasik, fajir, zalim. Ya, gitu. Falyatafadhal. Ya, silakan. Ila hadatan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Isa ayat 29 Ta'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhal ladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu alaikum umara wa fatatuna wa fakiruna wa man arada bawa'ah wa man ankara salima wa lakin man radiya wa taba'a qalu afala tuqatiluhum qala la nasadaru. Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan memimpin kalian para pemimpin yang kalian mengetahui dan menghindari. Barang siapa yang mengetahui, maka dia telah memakas diri. Dan barang siapa yang membenci, maka dia telah selamat. Akan tetapi, orang yang menolak dan mengikutinya, mereka bertanya, bolehkah kami memerangi mereka? Rasulullah SAW menjawab, jangan, selagi mereka menjadikan salat. Baik. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, ya ayuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, lakukan dua hal, taat kepada Allah, satu, wa dan kedua dan juga apa, wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, dan juga taat kepada Rasulnya Allah dan ulil amri minkum, ulil amri pemimpin, penguasa. Minkum ya ayuhal mu'minun, dari kalian wahai orang-orang yang beriman. Maka selama pemimpin ini punya iman, dikenal dengan sebagai seorang muslim, maka masuk ke dalam ayat ini yang wajib ditaati, tapi dalam rangka apa? Hal yang ma'ruf, bukan dalam rangka apa? Yang maksiat. Jadi kaidah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul ini ketaatan mutlaqah. Ketaatan mutlaqah. Artinya apa ketaatan mutlaqah? Jadi ketaatan ada dua macam. Ta'ah mutlaqah dan ta'ah muqayyadah. Ta'ah mutlaqah dan ta'ah muqayyadah. Ta'ah mutlaqah itu berarti ketaatan yang bersifat mutlak dalam segala hal untuk segala konteks wajib taat padanya. Ya. Ini yang pertama. Ta'at muqayyadah, yaitu ketaatan yang terikat. Yang terikat atau terkait dengan konteks tertentu saja. Tidak untuk segala konteks. Ini ta'at yang muqayyadah. Ya, jadi ada dua ketaatan. Ta'at pertama, ta'at mutlaqah. Ta'at mutlak untuk segala hal, segala konteks. Yang kedua, ta'at muqayyadah. Ta'at yang diikat dengan hal tertentu. Oke. Okay. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ini yang disebut ta'ah mutlaqah. Taat secara mutlak, tidak boleh sedikit pun sekalipun dalam konteks apapun kita untuk tidak taat pada beliau, pada Allah dan Rasulnya. Maka disebut ta'ah apa? Mutlaq. Dihafalkan ikhwan, ini harus hafal. Ahlussunnah wajib, bukan wajib di sini dalam masalah syar'i ya. Harus untuk mengetahui, memahami dan menghafalkan kaidah ini, ta'ah mutlaqah dan ta'ah muqayyadah. Ya, untuk pribadi, kemudian keluarga, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Ta'ah mutlaqah ini apa? Ta'ah yang mutlaq untuk segala konteks, segala kondisi, segala hal yang diperintahkan olehnya. Ini hanya berlaku kepada apa? Allah dan Rasulnya. Khalas. Selainnya tidak. Selain Allah dan Rasulnya tidak sampai ta'ah mutlaqah. Tidak. Selain Allah dan Rasulnya, ketaatan yang berlaku pada selain keduanya, ta'ah muqayyadah namanya. Ketaatan yang terikat, yang terbatas. Dengan apa? Dengan apakah sesuai dengan Allah dan Rasulnya atau tidak? Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ati'ullaha. Taat apa ini namanya? Mutlaqah atau muqayyadah? Mutlaqah. Artinya apa yang Allah perintahkan, antum enggak usah mentakwil, enggak usah menafsirkan macam-macam kemudian atau menggugat, enggak, khalas. Apa yang Allah perintahkan, khalas. Langsung antum laksanakan. Dan kemudian wa athi'ur rasul, taatilah rasul. Ini taat apa yang ini? Mutlaqah atau muqayyadah? Mutlaqah. Jelas, jelas atau enggak kira-kira? Kalau Rasulullah SAW menyuruh irfa', angkat itu, jangan isbal. Ya antum secara mutlak taati, khalas, enggak usah kemudian berpikir macam-macam. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Ya, saya enggak maksud apa-apa kok Rasulullah, enggak usah macam-macam. Karena apa? Allah dan Rasulnya tidak akan mungkin memerintahkan sesuatu yang buruk. Enggak mungkin. Ya. Begitu. Rasulullah pun tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang buruk, tidak mungkin. Contoh misalnya, ya ghulam, wahai anak kecil, sammillah, baca bismillah pas memakan. Bagus apa enggak? Bagus, hukumnya sunnah. Kalau antum mau taat, lakukan. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Bagus atau jelek? Bagus. Untuk menghindari penyerupaan terhadap cara makannya syaitan. Jumhur ulama mengatakan ini hukumnya sunnah, makan dengan tangan kanan. Tapi tetap bagi kita seolah-olah wajib. Dan memang itu suatu keharusan. Makan dengan tangan kiri, jelek. Tidak beradab. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat denganmu. Ada meja panjang, makan beragam, kemudian kita ambil yang jauh sana. Ya, kenapa yang sana, kemudian yang di sini kita tinggalkan, kelihatan maruk. Gitu. Rasulullah memerintahkan semua ini kan baik kan? Baik. Secara logika dan uruf tradisi kita itu baik pastinya. Atau yang kita tidak bisa melogikakan atau memformulasikan apa sebabnya, tetap itu baik. Rasulullah SAW memerintahkan mencuci, membasuh kaki dalam wudu sampai mata kaki. Kena itu juga. Harus kena. Taib. Baik atau buruk? Baik. Tetapi kenapa disuruh seperti itu? Allah alam, terserah. Terserah syariat Allah Ta'ala. Wajib ditaati. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu. Apa yang Allah Rasul SAW datangkan, ambil sebagai ketaatan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ya Rasulullah larang, selesai, enggak usah dia. Berarti ketaatan yang sifatnya apa? Mutlaqah, mutlak. Dan ketaatan kepada Rasul secara mutlak merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu diingat ikhwan, ahlu sunnah dan juga muslim semuanya. Bahwasanya taat mutlak harus betul 100% totalitas taat hanya kepada Allah dan Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan pemilik otoritas dari golongan kalian, wahai orang beriman. Pemilik otoritas yang maksudnya sini ya penguasa, dengan macam kabinetnya gitu loh, dengan macam tugasnya taat. Ya. Taib. Ketaatan terhadap penguasa ini ketaatan mutlaqah atau muqayyadah? Muqayyadah. Terikat dengan apa? Dengan pembatasan selama itu adalah perintah yang ma'ruf, muqayyad bil ma'ruf. Diikat dengan kalau itu hal yang ma'ruf, yang tidak, yang disetujui syariat atau tidak melanggar syariat Allah. Ini yang harus diperhatikan. Kalau ternyata misalnya waliul amri memerintahkan sesuatu yang jelas bertentangan dengan syariat Allah, prinsip kita gimana? Taat pada Allah dan Rasulnya atau lebih taat kepada waliul amri di sini? Agak berat. Agak berat. Prinsipnya dulu coba. Kalau antum prinsipnya agak berat, ya susah ke depannya. Ya ini anda enggak bermaksud enggak usah taat pada ini, taat wajib diperintahkan oleh Allah wa'atir rasul wa ulil amri minkum, tetapi harus ditafsil supaya benar pemahamannya. Kita enggak menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menerbitkan ketaatan mutlaqah kepada selain Allah dan rasulnya. Coba rasul Allah dan rasul memerintahkan kita taat ulil amri, ya wajib dalam perkara yang ma'ruf saja. Adapun perkara yang munkar, tidak boleh kita taat. La ta'at li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada khaliq. Di sini faham kaidahnya insyaAllah. Baik, di antara makhluk apa coba? Rasulullah makhluk bukan? Makhluk. Loh, berarti boleh dong kita tidak taat pada Rasulullah kalau Rasulullah memerintahkan yang munkar. Pernahkah Rasulullah memerintahkan yang munkar? Enggak pernah. Bahkan diwajibkan taat pada Rasulullah SAW secara mutlak. Selain Rasulullah, ada kemungkinan. Siapa? Wali Amri mungkin enggak memerintahkan hal yang munkar? Mungkin, mungkin. Tapi antum wajib enggak birrul walidain? Berbakti pada orang tua? Wajib. Taat pada mereka? Wajib. Tapi ketaatannya mutlak atau muqayyadah? Muqayyadah. Terikat dengan apa? Dengan pembatasan selama perintahnya orang tua tersebut baik secara syar'i. Iya. Kalau orang tua misalnya di suatu daerah, "Ndok, kamu wis jadi pelacur atau gimana uzbillah gitu." Ya, udah kamu jual aja harga diri kamu, enggak apa-apa, yang penting stabilitas ekonomi keluarga. Tegaklah pokoknya. Yang penting ngepul asap dapur. Ya, padahal udah enggak pakai kayu bakar lagi. Ya, yang penting ya. Ya masyaallah. Akhir kajian kucingnya, insyaallah. Karena kalau ada kucing di kajian selalu teringat di Kalimantan dan selalu gagal fokus sana. Karena anak pernah dikencingin kucing waktu kajian. Ya jadi kenangannya tidak baik. Ya. Dan sampai mana tadi ya? Orang tua. Apa ini orang tua tadi? Memerintahkan untuk menjadi pelacur. Dan yang penting stabilitas ekonomi keluarga. Yang penting kamu dapat nafkah buat keluarga ini. Ini kan memerintahkan maksiat, munkar. Maka wajib enggak ditaati? Enggak boleh ditaati. Dan ketika anak ini enggak mau taat dalam hal yang munkar ini, durhaka enggak dia? Tidak durhaka, bahkan dia berbakti kepada Allah taala. Dan bahkan ketika dia ingatkan orang tuanya ini buruk ya, Pak, Ibu enggak boleh kayak gini, itu juga bentuk baktinya dia kepada orang tuanya untuk mengingatkan orang tuanya dari kemungkaran ini. Ini yang harus betul-betul jadi prinsip jemaah sekalian. Sehingga ketaatan mutlak seorang muslim itu hanya berpihak pada Allah dan Rasulnya. Apapun makhluk setinggi apapun derajatnya selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak menghambakan diri kepadanya. Kita tidak taat mutlak gitu kepadanya. Selama ini benar kita taat padanya. Tapi kalau ini melanggar prinsip syariat atau melanggar hukum syar'i, maka tidak boleh kita taat padanya. Begitu jemaah sekalian. Kira-kira antum terima enggak dengan kaidah ini? Berat. Berat. Agak berat karena antum memikirkan sesuatu dan diantar contoh. Ya. Anda enggak mau membentuk contohnya ya. Antum bentuk sendiri di pikiran antum, ya. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yakunu 'alaikum umara fa ta'rifuna wa tunkirun." Akan memimpin diantara terhadap kalian para pemimpin yang kalian tahu dan kalian ingkari. "Faman 'arafa bari'a wa man ankara salima." Siapa yang mengetahui, ia lepas diri dari hal-hal yang ada di pemimpin tersebut. Omel ankaro salima, yang bukan membenci ini, mengingkari gitu maksudnya, mengingkari di sini, ya membenci perbuatan pemimpin tersebut, maka dia selamat. Artinya dia tidak ikutan dengan kemunkaran pemimpin ini. Tapi ini pemimpin apa? Muslim gitu loh. Ya. Walakin man radhiya wa taba'a. Mereka bertanya, "Bolehkah kami memerangi mereka Rasulullah?" La, ma sallu. Tidak, jangan perangi mereka selama mereka masih sholat. Artinya pemimpin yang masih dikenal sebagai pemimpin muslim, maka tetap wajib taat padanya, pada mereka dalam hal yang ma'ruf, walaupun kita ingkari beberapa hal yang munkar darinya, dari beberapa peraturan misalnya kita ingkari, atau kita terpaksa mengikuti peraturan tersebut tapi hati kita mengingkari. Ya begitu, kadang-kadang terpaksa. Iya, begitu. Baik, dia lanjutkan fadl. Dan di dalam akhlak dari Hasan al-Basri rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Yazid bin Halab, maka ia memerintahkan mereka agar menempati rumah-rumah mereka dan menutup pintu mereka. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, seandainya manusia bersabar, maka diuji dengan pemimpin mereka, maka di dalam kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkan itu dari mereka. Tetapi karena mereka berlindung dengan pedang, maka mereka diserahkan besar kepadanya. Dan dari Allah, mereka sama sekali tidak mendatangkan suatu hal kebaikan pun." Baik, sampai situ. Apa kata Al-Hasan Al-Basri yang patut-patut kita renungkan jemaah sekalian? Demi Allah, seandainya manusia bersabar ketika diuji dengan pemimpin mereka. Kira-kira pemimpin, misalnya penguasa, ujian buat rakyat nih, fitnah buat rakyatnya apa? Peraturan atau apa? Peraturan kan? Kezalimannya dan seterusnya kan? Ini ujian bukan? Ujian, taib. Seandainya manusia bersabar tatkala diuji dengan mungkin kezaliman pemimpin mereka. Diuji dengan kezaliman pemimpin mereka. Yang menguji itu siapa sebenarnya? Ayo. Allah Ta'ala yang mengatur semua ini siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak dari kalangan kita nih kaum muslimin, ya kalau luar muslim kita gak usah ngurus mereka, dari kaum muslimin gak sampai ke situ, sehingga lidah mereka gak bisa sabar, tak jemari mereka gak bisa sabar, karena hati mereka panas dan tidak mau sabar. Kata Al-Hasan Al-Basri, seandainya manusia bersabar, sabar, sabar tatkala diuji dengan pemimpin mereka, ya, maka tak lama kemudian Allah akan mengangkat hal itu dari mereka. Enggak lama janji Allah Ta'ala akan Allah tunaikan. Kalau masyarakat ini sabar terhadap sikap dan kelakuan pemimpin mereka. Yang terjadi di kenyataan apa? Enggak bisa sabar. Justru ketidaksabaran itulah yang membuat tetapnya fitnah dan ujian ini terus menerus pada masyarakat. Kaidah ini tidak banyak difahami oleh orang-orang kita. Orang-orang kita reaktif, ekspresif, dan juga grassroots, mudah terbakar. Baru dengar berita yang belum tentu benar, langsung bereaksi. Itu masyarakat kita. Apalagi kok berita tersebut tentang penguasa yang belum tentu benar gitu loh. Yang belum tentu kita tahu benar keadaannya seperti itu. Nah, seandainya manusia sabar, masyarakat sabar, tatkala diuji dengan pemimpin mereka, maka tak lama kemudian Allah akan mengangkat hal itu dari mereka. Pertanyaan kita adalah, Ustaz, sampai kapan kita sabar? Persis seperti mata Nasrullah. Kapan pertolongan dari Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Qarib. Pertolongan dari Allah itu dekat. Hanya saja kita yang membuatnya jauh karena apa? Ketidaksabaran kita. Kita yang membuat pertolongan tersebut jadi jauh. Pertolongan Allah itu selalu dekat selama kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita sifatnya reaktif, mudah mengekspresikan apa yang di hati kita dari kesebalan, bahkan kemudian terlontar kalimat-kalimat yang tidak baik dan doa-doa yang buruk terhadap pemimpin, ya sesuai dengan apa yang sampai doakan. Sesuai. Jadi ketidaksabaran itu membuat musibah itu tetap menjadi musibah. Tapi kesabaran itu membuat kemenangan itu dekat. Kenapa? Karena As-sabr itu bersamaan dengan apa? An-nasr bersamaan dengan apa? As-sabr. Nasr itu apa? Pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah, kemenangan dari Allah. Ma'a as-sabr, bersama. Apa arti ma'a? Bersama. Bersanding. Menjadi qorin. Jadi kesabaran itu adalah qorinnya kemenangan. Gitu loh. Sabar itu qorinnya kemenangan. Apa itu qorin? Ya, kalau antum punya jin qorin, ya itulah qorin antum. Qorin apa ya? Pendamping. Tapi kayaknya ada. Misalnya, kalau bahasa Inggrisnya horn. Horn itu kan tanduk. Horn. Tanduk. Antum melihat tanduk-tanduk binatang persis gak? Persis satu sama lain. Tanduk satu kemana, tanduk yang kedua pasti ke situ juga kan? Ada gak kepala kerbau dengan tanduknya? Kerbau nulek sana, tanduknya ketinggalan. Gak ada. Itu namanya korn. Itu namanya korin. Dan ketika ini ma'a bersama, berarti selalu ada nih. Dengan adanya sabar, maka korinnya adalah nasr, kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemenangan akan selalu tertunda selama masyarakat tidak sabar. Ustaz, kalau misalnya kita sabar, ya kita tertindas terus. Itulah karena seudhonnya antum sama Allah ta'ala dengan tidak mau sabar. Apa artinya sabar, jemaah sekalian? Kan tadi dibilang, demi Allah seandainya manusia bersabar. Tatkala diujikan pemimpin mereka, ujian ini ditakdirkan bukan? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau misalnya kita diuji dengan penguasa yang zalim misalnya, maka ujian ini dari Allah. Takdir Allah, takdir yang mungkin tidak baik bagi diri kita. Maksudnya kita bagi hati kita ini enggak enak, saya enggak suka dengan ini semua. Tapi apa arti dari sabar? As-sabr ala aqdarillah. Yaitu sabar terhadap takdir Allah, definisinya adalah al-wukufu ma'al balwa bila syakwa ila nas. Itu bertahan dengan balwa ujian tanpa syakwa pengeluhan ila nas kepada insan. Yang ada kan sekarang dikit-dikit kita itu harga beras naik langsung curhat di media sosial. Allahul musta'an, harga beras naik, la haula wala quwwata illa billah. Beginilah pemimpin. Mulai itu. Terus bawahnya kemudian komentar tuh maramein. Emang zaman sekarang rezim dan seterusnya. Bonenggan. Nah ada yang bilang gitu. Boneng artinya betul bahasa kaskus. Nanti ada lagi kemudian. Wah terus kayak gitu. Ini nih. Ini yang memperlambat kemenangan ini. Seperti ini. Makanya kemenangan ini tidak akan digapai sebelum masyarakat cerdas dengan bersabar. Terhadap apa yang Allah takdirkan dari kezaliman penguasa. Ya, begitu. Kemudian kita udah ceramah capek-capek gini, tetap aja ada terbit. Ustaz enak, kajian di AC, rumahnya kamarnya punya AC. Terus itu kan, ya itu udah nasib saya kayak gitu, alhamdulillah. Terus apa saya harus nyangkul di sawah? Kan nasib saya di sini. Kadang kan Ustaz disuruh gitu. Ustaz gak merasakan penderitaan rakyat, Masya Allah. Antum sendiri yang ngomong gitu, kamar antum ada AC-nya. Ada sisat daikin lumayan irit sisat. Nah ini tuh pada sama dong kita, ya. Bahkan boleh jadi yang ada dia yang ber AC kamarnya itu juga merasakan penderitaan rakyat. Bisa jadi kita nggak tahu kan orang-orang. Ala kulihal di sini ya ikhwan. Yang kita tuntut terhadap diri kita sekarang sabar. Dan sabar tersebut tidak dengan kemudian kita curhat manusia menjelekkan penguasa dia depan manusia kemudian. Iya, kalau zalim taib, kalau zalim, apakah antum bisa merubah dengan lisan antum itu kezaliman penguasa kemudian antum ubah dengan pedang lisan antum sehingga menjadi adil penguasa? Ya. Antum ubah istri antum supaya enggak nakal lagi belum bisa. Enggak ini, enggak bukan antum. No, antum yang di sana. Yang jauh sana. Enggak, antum semua soleh, soleha semua insyaallah. Anak aja antum suruh belajar pas daring, kerjain. Enggak mau dia. Anak kecil yang biasa taat sekarang gak mau. Lah ini yang antum suruh siapa? Penguasa. Lebih masif lagi, lebih sulit lagi. Lah terus ngapain Ustaz kita sekarang? Apakah kita mau ditindas terus begini terus? Ini semua taqadarullah masyafa'ala. Tuh kan kita Ustaz, Kenapa menyerah dengan takdir? Saya enggak menyerah dengan takdir. Saya punya Allah Al-Qadir. Saya punya Allah yang apa? Memberikan kebaikan, keburukan. Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Begitu jemaah sekalian. Ingat, kesabaran mempercepat kemenangan. Kenapa? Karena innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Ini ma'iyah khasah yang yaqtadhi itaqtadhi apa? An-nasr wal fawz. Kebersamaan yang khusus dari Allah Ta'ala yang melazimkan pasti berkonsekuensi apa? Kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Mafhum mukhalafahnya adalah kalau tidak sabar apa? Ya memperlambat kemenangan. Lama menangnya. Dari dulu terus-terusan gitu. Muter aja gitu. Ngeluh. Cari yang lain. Dapat yang lain. Ngeluh lagi. Cari yang lain. Dapat yang lain. Ngeluh lagi. Enggak habis. Rantai ini enggak habis. Maka cerdaskan umat dengan sabar. Nah terus Ustaz, gimana caranya sabar kita? Belajar akidah yang benar. Tauhid yang benar. Karena penunjang kesabaran yang paling tinggi faktornya adalah percaya sama Allah Ta'ala. Ada orang sabar tapi dia gak percaya. Lama-lama jebol sabarnya itu. Ada orang pertamanya resah tapi kemudian dia percaya sama Allah. Akhirnya dia bisa sabar. Kayak gitu. Tauhid yang paling utama jemaah sekalian. Yang mengatur semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebenarnya saya enggak mau lama-lama ceramah di titik ini, cuman kok kayaknya harus ya. Saya pengin ngabisin berapa halaman sampai khatam selesai kajian gitu loh. Pengennya gitu. Cuman enggak mungkin ya. Akan tetapi dikarenakan mereka berlindung dengan pedang mereka, maka mereka diserahkan urusannya kepadanya. Apa artinya? Karena kemudian ternyata masyarakat enggak bisa bersabar. Akhirnya main pedang. Ya, ini mungkin kiasan atau majaz. Sekarang kita enggak main pedang. Ya pedangnya di apa? Di lidah dan di jemari sekarang. Orang-orang pada adu argumen. Orang-orang mengandalkan dirinya atau mengandalkan tokohnya. Akhirnya Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala serahkan itu dah. Silahkan bertawakal aja sama mereka-mereka itu. Tawakal aja. Akhirnya urusan diserahkan kepada mereka. Ditelantarkan oleh Allah. Enggak jadi-jadi akhirnya. Ya. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa bi syai'in mukila ilaih. Barang siapa yang bertawakal kepada suatu hal, maka Allah akan gantungkan dia di situ. Ya, misalnya bujangan, kemudian dia mau punya calon, dia melihat, saya enggak mungkin, saya enggak bisa hidup tanpa calon saya. Ini kan dia bertawakal sama calonnya. Hidup dan batinnya seolah-olah demi calonnya. I can't live without you, baby. Gitu. Aku ora iso ngurip-urip kecuali karo kowe. Yakin. Ini kan sudah kalimat semi kufur, bisa syirik ini. Kok enggak bisa hidup tanpamu, Masya Allah. You are my breath. Kamu adalah nafasku. Ya. Atau apa? Half of my breath. Separuh napasku. Ya. Oh enggak mau lah. Kalau pagi habis bangun tidur bau, enggak mau. Nah, gitu. Separuh nafasku. Ya. Berarti menggantungkan dirinya kepada apa? Calonnya, kekasihnya. Akhirnya apa? Allah telantarkan dia. Allah enggak memperhatikannya, biarin dia tuh terkait terikat sama dia tuh, sama kekasihnya. Kalau sekarang tawakal kita kepada figur tertentu, oh kalau dia nanti jadi pemimpin, pasti ini pasti yakin tentu. Apakah dia itu Rasulullah? Atau dia seimannya setinggi sahabat Nabi misalnya. Ah yakin antum? Gak yakin. Kalaupun antum yakin, antum tahukah masa depannya? Gak tahu. Maka bertawakal sama Allah. Jangan gantungkan dengan pedang. Jangan gantungkan dengan argumentasi. Tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar. Kemudian dan demi Allah, mereka sama sekali tidak mendatangkan suatu hari kebaikan pun. Karena apa? Enggak bersabar dan langsung main pedang. Emosi, marah, bergejolak. Begitu jemaah sekalian. Sabar. Selalu kita di kemudian, oh Ustaz sabar. Sampai kapan Ustaz? Ustaz mah enak. Mesti gitu. Mesti balikannya gitu. Bumerangnya mesti gitu. Mesti gitu. dari entah zaman kapan, mungkin entah dan entah sampai kapan kayak gitu. Kita suruh sabar, tenang. Ustaz tenang, nah kan mesti gitu, selalu begitu. Ya iya saya tenang, makanya saya ngajarin orang supaya tenang, sabar. Ustaz tenang, ya tadi ngisi masih cuma mau ada AC-nya, kemudian pakai kipas angin nggak mau, takut masuk angin harus ber-AC misalnya. Punya kamar punya AC, rumahnya enak dan seterusnya disebutkan. Makanya ada sangat berharap seorang dai itu dia betul-betul punya wibawa dengan ma'isyahnya gitu loh. Supaya ketika orang tuding, Ustaz enak, enggak jualan, enggak dagang. Lihat tuh pedagang-pedagang sekarang. Kita punya hujah, saya dagang mau apa? Ayo. Saya pedagang juga. Ya. Ya, Ustaz enak. Ustaz enggak bekerja dan seterusnya. Nah, sekarang Ustaz juga bekerja di pesantren. Saya bekerja di pesantren dan gaji saya dikat setengah misalnya. Enggak, ini bukan curhat, Anda enggak terkait dengan pesantren apapun. Tapi tetap sabar. Jadi kita ajarin orang-orang sabar, bukan ajarin orang-orang tahu. Ayo, gerak. Enggak seperti itu. Kalau antum percaya kalam mana? Percaya kalam Hasan al-Basri dan juga tadi kata Rasulullah SAW. Ya, ini harus kita didik umat ini, bina untuk hal ini semaskan. Jangan mudah terpantik, reaktif, langsung berargumen, langsung berkomentar, langsung bergerak kemudian tanpa ngerti masalah dan tanpa memahami kemudian bahwasanya semua ini solusinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya, Anda, semua raja, semua dari presiden dan seterusnya di muka bumi ini, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah taala yang di tangannya lah kerajaan. Kita semua adalah partikel kecil dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan kita di tangan Allah taala. Dan kemudian Allah tegaskan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia maha kuasa dengan menciptakan penguasa seperti ini. Dia maha kuasa juga untuk membalikkan penguasa menjadi yang adil misalnya, bisa dengan izin Allah taala. Cuman semua itu ada kuncinya. Kalau kuncinya saja kita enggak mau pegang, gimana kebuka? Kuncinya apa? Sabar. Lagi-lagi bilang, "Tuh kan Ustaz, sabar lagi sih enggak bisa sabar, Ustaz. Lapar soalnya ini masalah perut ini." Ya, Masya Allah. Kemudian dibaca, kemudian ia membaca firman Allah taala. Coba tolong buka surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah, halaman ketiga, kanan, pojok atas, ayat keduanya dari pojok atas. Nanti bacain ya, setelah anak. Kata Allah Subhanahu wa taala, dibuka surat As-Sajdah. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel, apa? Bima sabaru, dengan sebab kesabaran Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak cucu Nabi Israel, yaitu Nabi Ya'qub. Ya, para pengikut para Nabi ketika itu. Sebagian dari mereka bermaksiat. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka makmur di bima sabaru, dengan sebab sabarnya mereka. Azan berapa menit lagi ya? Mas Didi. 3 menit. Ah, ini yang bikin bimbang ini. Antara kita mau jelasin lanjut tiba-tiba di-cut gimana? Ya, tapi Bima sudah ketemu ayatnya? Coba dibaca tolong. Coba ya, Fadol. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ Taib, ahsan. Berarti ayat 23 ya. Ayat 23. Wa ja'alna minhum a'immata yad'una bi amrina ya. Betul. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang sudah ditunjuk dan memerintahkan selalu mereka sadar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Baik. Insyaallah akan saya jelaskan ayat tersebut. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuka hati kita untuk mendapatkan hidayah dan taufik dalam masalah ini, jemaah sekalian. Enggak banyak dari persentase manusia atau muslim yang mau memahami hal-hal seperti ini. Ya, tapi coba ayo kita renggangkan hati kita, buka kalbu kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya, insyaallah kita lanjut setelah salat ba'diyah Isya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita insyaallah taala. Tapi sepertinya tidak lagi mengacu ke kitab, melainkan kita fokus di ayat yang tadi dibacakan di surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Itu ayat 22 dan 23 dari surat As-Sajdah. Dua ayat ini di antara ayat-ayat agung dari kalamullah yang menjadi petunjuk, pedoman, landasan dan pokok ajaran agama Islam dalam harapan kita untuk mendapatkan a'immah, yaitu para imam, para pemimpin yang memegang petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita nanya ke orang-orang umum sekarang ini, muslimun umum, mau enggak dijalankan syariat Allah di negeri ini misalnya? Taib, kira-kira apa jawabannya? Syariat, pakai hukum syariat. Mau enggak? Menurut antum gimana? Orang-orang umum, ke tukang beca, tukang ojek, yang lagi mancing bengong di pinggir jalan, di pinggir empang misalnya. Pak, kira-kira kalau negeri ini bersyariah, mau enggak sampean? Hah? Ilmu? Demo? Maksudnya? Protes gimana? Gak terima negeri ini bersyariat. Atau mungkin mereka agak bingung, maksudnya bersyariat gimana? Yang mencuri potong tangan, terima gak? Rakyat kita, saya terima yang mencuri potong tangan kalau koruptor di pemerintahan. Tapi kalau koruptor di negeri, di rakyat, nggak terima karena dia pencuri juga. Iya, banyak nggak koruptor di tanah rakyat ini, di kita ini, orang-orang biasa, banyak. Parkiran Indomaret aja koruptornya banyak, biasanya megang perwitan, itu korupsi lahan. Nah, iya, lahan gratis, parkir gratis, dibuang itu pelang itu. Kemudian apa? Dengan senjatanya itu perwitan, dia nyari nafkah di situ. Ini korupsi bukan? Korupsi lahan orang ini. Ya, baik. Kemudian yang berzina dihukum cambuk atau dirajam. Kira-kira banyak yang protes. Banyak yang protes. Artinya apa? Rakyat masih banyak yang belum siap. Belum siap menerima petunjuk Allah berupa syariat Islam ditegakkan sebagai peraturan negara. Belum siap. Artinya apa? Kelaziman dari itu, yang wajib bagi kita sekarang adalah mencerdaskan mindset masyarakat akan syariat. Kerja di perusahaan ribawi atau lembaga keuangan yang jelas ribawi, banyak gak yang tahu kalau itu riba? Banyak. Mau gak ninggalin? Banyak yang gak mau. Padahal udah kenal sunnah, iya, tapi gak mau. Ini urusan perut, sunnah, perut. Nah, kan gitu. Gak mau. Berarti masih belum siap ya. Gitu. Nah, walaqad atayna Musa al-kitab. Wahai Nabi Muhammad, di surah As-Sajdah ya, kita sekarang fokus ke situ. Kami telah memberikan Musa, Nabi Musa alaihissalam, al-kitab, kitab samawi, yaitu Taurat. Ya. Fala takum fi miryatim min liqa'ih. Betul tak? Betul tidak? Maka dalam menerima al-kitab ini, yaitu Al-Quran, jangan ragu, jangan bimbang. Terima aja dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu petunjuk. Waja'alnahu hudal li bani Israel. Kami telah menjadikan al-kitab, kitabullah, pada konteks bani Israel, yaitu Taurat. Kami jadikan Taurat itu huda, petunjuk buat bani Israel. Ya kata Allah Ta'ala, faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak ada ketakutan dia dan tidak bersedih pula. Itu. Jadi bani Israel harus, bani Israel ini berarti siapa ya ikhwan? Orang-orang biasa, anak cucunya Nabi Israel, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika itu Fir'aun sebagai penguasa, pokoknya penguasa yang zalim, ya luar biasa zalimnya, bahkan mengaku Tuhan. Ya. Jadi mereka menginginkan apa? Menginginkan agar mereka dipimpin oleh penguasa yang adil dan pakai petunjuk Allah. Yang Allah kemudian suruh apa? Bani Israel ini, jadikan ini petunjuk. Wahai Musa, keluarkan kaummu dari kegelapan menuju terang benderang, yaitu petunjuk Alkitab, Taurat. Dan ingatkan mereka akan hari akhir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا. Kami telah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan ayat-ayat kami, Alkitab, Taurat. أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Tugas Muhammad Musa, sampaikan ke kaummu, masyarakat, agar kamu bisa mengeluarkan mereka dari kegelapan tanpa petunjuk menuju cahaya petunjuk. Wadzakirhum biayamillah, dan ingatkan mereka tentang hari-hari Allah, yaitu hari kiamat. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya itu adalah ayat-ayat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang rajin bersabar lagi rajin bersyukur. Surat Ibrahim ayat kesekian, saya lupa nomornya, tapi dia kanan bawah paling bawah. Ya, mungkin ayat 8 kali ya, atau 9, sekitar itu. Nah, itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Kita belajar sejarah. Ya, sejarah itu kalau kata orang barat, the history will repeat itself, kata orang barat. Sejarah akan berulang sendirinya, enggak? Sejarah akan berulang dengan izin Allah. Bukan dengan sendirinya, dengan izin Allah Ta'ala. Kalau kita belajar sejarah dan memahami, kemudian beristinbat darinya, kemudian pelajari yang baiknya, kemudian kita terapkan, sekarang apalagi dalam Al-Quran itu ada, maka akan berulang. Jadi ketika ditindas oleh Fir'aun, pada endingnya kemudian apa? Akhirnya alhamdulillah mereka makmur. Dengan cara apa mereka makmur? Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan, waja'alna, kami jadikan minhum, dari siapa? Dari kalangan siapa? Dari kalangan Bani Israel, masyarakatnya sendiri. Dari kalangan masyarakat sendiri. Dari kalangan masyarakat Bani Israel itu sendiri, a'immah, beberapa imam, beberapa penguasa dan para ulama, yang mereka yahduna bi amrina, memberi petunjuk dengan perintah kami. Artinya memegang kitab Allah Ta'ala. Mereka mengajarkan dan berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Hukum yang paling adil, yang tidak ada semisal dari hukum-hukum buatan manusia. Wa ja'alna minhum a'immatan. Ini a'immah di sini Allah ciptakan dari mana? Dari keturunan mereka sendiri. Dari tengah masyarakat mereka sendiri muncul kemudian melalui anak-anak mereka nantinya. Para imam yang mereka tersifati yahduna bi amrina. Siapa di sini yang enggak mendambakan pemimpin, penguasa dan imam yang memegang kitabullah dan sunnah rasul, semua dari kita mendapatkan itu. Seadil-adil hukum. Bukan hukum perasaan. Bukan hukum logika manusiawi dan bukan hukum logika urfi. Kebangsaan, bukan. Karena itu beda-beda, nanti berselisih. Sebagaimana terjadi tiap hari. Tapi hukum Allah. Bi ayahduna bi amrina. Tapi kapan mereka mendapatkan itu? Terjadi ini dalam sejarah. Kapan mereka mendapatkan pemimpin-pemimpin yang sehebat itu? Dengan kitabullah dan sunnah nabinya mereka. Lama sabaru. Satu. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dua syarat. Mereka mendapatkan hal tersebut ketika mereka bersabar. Kata Allah, bukan kata ustaz tok gitu. Kata Allah, lama sabaru. Ya. Baik, sabar itu kadang-kadang kita enggak bisa tanpa yang kedua. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin. Kalau kita kan kadang-kadang yakin tapi enggak sabar, artinya nekat. Makanya sing penting yakin. Nah, gitu kan ya. Sing penting yakin gitu. Yang ngomong gitu. Ngapak ya, orang ngapak orang penak ya. Ya. Misalnya truk gitu kan. Apa? Trotoar diterabas sama truk misalnya. Yang penting yakin gitu. Yakin nyebur situ. Kita kadang-kadang sih yang penting yakin tapi rak sabaran. Jadi apa? Nekat, yang penting jalan dulu. Enggak usah sabar. Yang ini yakin. Hasilnya enggak sampai. Karena yakin toh enggak cukup dalam kehidupan ini. Wah, penting sabarlah. Sabar toh juga enggak cukup. Loh kok gitu? Iya, lah sabar tanpa yakin namanya putus asa, Pak. Enggak? Loh, apa yang sampai yakinin? Yang penting sabar, tapi enggak punya keyakinan apa-apa tentang Allah. Lama-lama juga ngapain gua sabar? Orang enggak ada endingnya, nah kan gitu. Sampean mau sabar enggak? Nah, sabar ini bekal utamanya, pemupukannya adalah yakin. Sehingga terus sabar itu kuat dia. Yakin enggak sampean sama Al-Qur'an Sunnah? Yakin enggak dengan janji Allah kalau kita sabar dan yakin akan datang nanti imam-imam? Maksudnya imam di sini bukan tiba-tiba muncul imam dari langit, bukan. Tetapi dari keturunan-keturunan kita juga nanti insyaallah. Dan itu tidak bisa disegerakan. Tiba-tiba anak kita jadi soleh langsung jadi imam, langsung mencalonkan diri, enggak mungkin itu. Makanya sabar, tahap lama. Dan mungkin kita enggak mendapatkan ini nanti keturunan-keturunan kita. Kita tidak ditanya di kuburan nanti, kenapa kamu belum punya presiden yang menerapkan syariat Allah? Loh ya Allah, saya enggak tahu apa-apa kalau kayak ini mah. Antum enggak dibebani itu, ikhwan. Antum dibebani, antum sabar enggak? Yakin enggak sama Allah? Itu yang nanti ditanya. Enggak dibebani antum harus sekarang punya presiden menerapkan syariat Islam, enggak dibebani itu antum. Ya antum bebani antum sudah ngapain? Itu dia. Sabar dan yakin. Dan antum enggak bisa sabar kalau enggak yakin. Dan kalau antum yakin enggak sabar, pasti antum nerabas apapun. Dan itu yang terjadi di masyarakat. Kadang-kadang masyarakat mudah enggak yakin, enggak sabar pula. Nah, ini repot. Akhirnya tiap hari terombang-ambing dengan berita. Tiap hari konsumsi berita, bukan ayat Allah, bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak yakin dengan ayat Allah, enggak yakin dengan sunnah Nabi, karena ngapain ini kok bahasa apa semua? Aduh, malas lah, enggak usah ngaji, gitu ngaji terus. Enggak yakin saya mau ngaji. Akhirnya enggak sabar dan enggak yakin. Artinya apa? Ragu dengan janji Allah dan Rasulnya, selagi juga tidak sabaran. Kalau kayak gini jadi mainan doang. Jadi mainan doang. Banyak masyarakat kita tuh jadi permainan doang. Dipermainkan oleh kubu-kubu. Yang dibilang pintar enggak, dibilang enggak pintar tapi cerdas gitu loh. Mempermainkan kubu-kubunya. Akhirnya terombang-ambing. Coba seperti pohon besar yang memiliki keyakinan dan juga sabaran. Insyaallah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, bis-sabri wal yaqini tunanul imamatu fid dini. Dengan sabar dan yakin maka akan ada nanti keimaman dalam keagamaan. Keimaman yang sifatnya tidak instan. keimaman yang terjadi karena takdir Allah Ta'ala dengan wasilah sabarnya masyarakat dan yakinnya masyarakat pada Rabbnya. Itu yang harus sekarang dipupuk pada kalbu-kalbu kita. Banyak masyarakat gersang akan dua prinsip ini. Coba aja Pak, sampein ke warkop. Baik yang di reborn atau yang tidak di reborn, ke warkop pokoknya. Ya. Warkop, warung kopi. Ya pesannya enggak mesti kopi, burjo boleh. Duduk aja situ. Bicaralah kemudian politik. Antum akan mendapatkan tidak sabarnya orang ini dan tidak yakinnya orang ini terhadap agama Allah, terhadap janji-janji Allah. Coba aja, enggak mesti ke warkop sih. Pangkalan ojek. Mohon maaf kalau di sini ada tukangnya ya. Atau ke jalanan dah. Mas, gimana antum tentang pemerintah sekarang? Wah, langsung tuh ceramah itu Ustaz. Tiba-tiba jadi ustaz. Wah. Mungkin keluar kalimat-kalimat laknat mungkin seterusnya. Keluar ketidaksabarannya. Ya. Gimana menurut antum tentang ekonomi sekarang? Wah. Gimana menurut antum tentang COVID? Wah, isinya wah doang gitu. Gak ada kita datang ke tukang apa misalnya tukang cimol misalnya atau cilok, Bang. Menurut Abang gimana keadaan negeri sekarang? Tukang cimol bilang, qadarullah ma syaa fa'ala. Ada gak kayak gitu? Ya, saya gak mau ceritakan ya kayak gimana semua yang terjadi itu takdir Allah Ta'ala. Kita sebagai rakyat sabar aja, Mas. Tukang cilok kayak gitu jadi ustaz harusnya itu. Tukang cimol ya. Enggak, Bang, udah gak usah jualan cimol dah. Jadi guru ngaji aja buat anak saya. Masya Allah ini. Jarang-jarang kita nemuin orang biasa seperti ini. Ya, mungkin di antara teman-teman ada ya. Insya Allah yang jualan, dagang, mendakwahi kemudian. Atau di antara teman-teman ada yang ojek online ataupun go. Ya, Grab atau dan semisalnya itu. Yang car. Ya. Ada penumpang kemudian ya. Penumpangnya berkeluh kesah, ya sekarang nah mas, ya Allah mas, ya. Udah mas, ditenangin sama drivernya, udah tenang aja, sabar sama Allah Ta'ala, sama takdir Allah, yakin sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tawakal sama Allah Ta'ala, itu yakin penumpangnya kagum lama-lama, Masya Allah, ini saya disupiri seorang ustaz, kata Masya Allah, saya bukan ustaz, ya, gitu kan, Masya Allah, apalagi jenggotan dia, wah ustaz. Coba kalau misalnya sekarang kita tenang ke masyarakat seperti ini jemaah sekalian. Minimal keluarga dulu. Kemudian kerabat terdekat. Orang tua, adik, paman dan seterusnya. Atau tetangga. Berikan hal-hal seperti ini. Enggak harus semuanya semampunya. Iya. Ustaz sampai kapan? Ustaz kalau kita gini terus ngomongin Ustaz enggak usah ditanya sampai kapan. Kekapanan itu bukan tanggung jawab antum, itu urusan Allah. Tapi yang akan ditanya adalah apa yang telah antum terapkan di hidup ini, itu yang ditanya. Ya seperti itu jemaah sekalian. Ya, ya diingat-ingat ayat tersebut. Ya, waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Berarti kunci pertama apa? Sabar. Sabar yang dimaksud di sini apa? Antum jangan banyak mengeluh tentang hal-hal seperti ini. Iya. Jalanin aja. Tahan lisan. Bismillah. Rezeki itu orang Allah yang atur, bukan penguasa, bukan siapa, Allah yang atur. Yang sekarang kesulitan karena mandek, karena COVID misalnya, dagangannya enggak laris dan seterusnya. Kira-kira takdir Allah atau takdir pemimpin? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar, istighfar. Jangan nyari kambing hitam, pasti ada orang salah pasti. Tetapi kalau kita terus seperti itu, mencela saja, enggak bakal habis tentu. Yang terus ada hanya dosa. Sabar. Bertahan dengan ujian tanpa mudah berkeluh kesah kepada manusia. Satu. Dan yang kedua yakin. Yakin akan janji Allah Ta'ala. Dalam masa seperti ini apalagi yakin. Banyak kok, anak-anak juga banyak menerima beberapa ikhwan, ustaz, masya Allah, qadra, masya fa'ala. Hari-hari ini masya Allah, dagangan seperti ini, padahal dulu masya Allah dan seterusnya. Sekiranya kita sabar dan husnudzan pada Allah, kita akan mendapatkan bahwasanya justru masa-masa pandemi seperti ini boleh jadi masa-masa terbaik untuk tazkiyatun nufus, untuk introspeksi diri. Barangkali kita dulu berdagang sombong dan merasa aman dengan banyaknya laba. Lihat kemudian Allah ubah seketika. Ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan rezeki itu bukan di tangan kita, bukan di skill kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang-orang masyarakat awam itu meyakini semua yang tadi yang kita sebutkan dari ayat dan hadis, maka insyaallah taala gejolak-gejolak itu mereda. Orang bertahan dengan ujian ini. Tidak mudah mengeluh, tidak memprotes dari sini, karena kebanyakan orang menspionkan cerminnya untuk orang lain semata, bukan untuk dirinya. Banyak aib-aib di muka kita yang belum disorot dengan cermin kita sendiri. Tapi kita lebih banyak menyorotkan aib muka orang dengan cermin kita. Nih lihat kesalahan lo nih. Kesalahan kita enggak kelihatan. Kebanyakan kan kayak gitu. Ya taib. Sabar dan yakin. Maka yakinlah dengan janji Allah. Terlebih janji baiknya Allah. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyelisihi janji baiknya. Kalau antum mempunyai saudara yang selalu menepati janji, antum akan mulai bersandar padanya. Tapi ketika antum punya Allah Rabbul Alamin yang tidak setitik pun menyelisihi janjinya, maka cukuplah Allah sebagai pemberi rizki, pelindung, pengatur. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gak ada pertanyaan kan? Gak ada ya. Antum nanya diri antum masing-masing aja. Ya, jangan nanya ana. Ya, mudah-mudahan ini kajian yang bermanfaat sedikit atau banyak. Kekurangan dari ana, kelebihan memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.